Wadudu maitatihima tohirun. Ulat yang terlahir di bangkai itu hukumnya suci ya. Ini dhamir maitatihima kembalinya ke kata khinjir dan kalab ya. Jadi bila ada ulat yang terlahir di bangkai kalab dan khinjir, ini hukumnya suci. Dan hal ini tidak bisa disamakan dengan masalah yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu hukum anak mengikuti hukum induk yang lebih buruk ya. Dikarenakan ulat ini tidak terlahir dari bangkai, tetapi terlahir di dalam bangkai. Jadi ada perbedaan antara terlahir dari dan terlahir di dalam. Kalau kata dudu maitati hima, ini maksudnya adalah ulat yang terlahir di dalam bangkai anjing ataupun babi. Ini hukumnya suci. Wa kadza nasju angkabutin alal masyur kama qala husubkiyu wal adru'i. Menurut pendapat masyhur yang dijelaskan oleh As-Subki dan Al-Adra'i, ada yang membaca Al-Adri'i, termasuk benda suci adalah sarang laba-laba. Jadi sarang laba-laba ini atau nasjul angkabut ini menurut beliau berdua pendapat hukumnya suci ya. Wa jazama sahibul uddati wal hawi binajasatihi. Dan menurut ulama lain, yaitu penulis kitab Al-Uddah dan Al-Hawi, beliau berdua berpendapat hukum nasjul angkabut atau sarang laba-laba ini hukumnya najis ya. Jadi ada perbedaan ulama tentang hukum sarang laba-laba. Wa ma yakhruju min jildi nahwi hayatin fi hayatiha kal aroki ala ma'aftabihi ba'duhum. Menurut fatwa sebagian ulama, termasuk benda yang suci adalah kulit binatang semisal ular yang terlepas dari tubuhnya. Jadi kita tahu bahwa hewan-hewan yang sejenis dengan ular itu biasanya berganti kulit ya. Lalu kulit yang sudah terlepas itu hukumnya menurut fatwa sebagian ulama ini hukumnya suci. Hukumnya suci karena menurut mereka hukumnya sama seperti keringat hewan ya, kal aroki. Jadi kal aroki artinya keringat hewan. Dan huruf kaf dikata kal aroki ini untuk menyamakan dua hal yang memiliki hukum yang sama. Jadi biasanya kaf itu artinya adalah menyamakan dua benda atau dua hal, tetapi ada juga kaf yang menyamakan bukan bendanya, tetapi yang disamakan adalah hukumnya. Ini namanya di dalam kitab salaf, faedah ini diistilahkan dengan lit tandir. Lit tandir artinya menyamakan dua hal yang hukumnya sama, walaupun dua hal itu tidak sama ya. Kalau menyamakan dua hal yang sama namanya tamsil. Ini tidak tamsil tetapi yang dimaksud lit tamdir. Lakin qala sayhuna fihi nadhar balil aqrabu annahu najis. Li'annahu juz'un mutajassidun munfasilun min hayyin fahuwa kamaitati. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar, jadi sayhuna ini biasanya digunakan untuk mengistilahkan guru Fathul Muin ya, Ibnu Hajar. Walaupun hakikatnya guru beliau tidak hanya Ibnu Hajar ya, ada juga Abdurrahman Ibnu Ziyad, tetapi kebanyakan kalau sayhuna ini yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan fihi nadhar. Fihi nadhar artinya fatwa di keterangan sebelumnya itu perlu dipikirkan kembali. Jadi nazar artinya perlu dipikirkan kembali. Jadi kata fihi nazar ini termasuk sigot tamrid ya. Sigot tamrid adalah sigot yang biasa diucapkan untuk qaul yang tidak bisa dipakai ya. Jadi fihi nazar ini biasanya diucapkan untuk qaul yang tidak bisa dipakai. Menurut Ibnu Hajar, balil akrobu annahu najisun. Yang lebih mendekati kebenaran, akrob artinya lebih dekat ya, lebih dekat dengan kebenaran. Annahu najisun, kulit binatang semisal ular itu hukumnya najis ya. Jadi menurut Ibnu Hajar, hukum kulit ular yang terlepas dari tubuhnya ini hukumnya najis. Alasan beliau li annahu juz'un mutajassidun munfasilun min hayyin. Alasan beliau karena kulit merupakan bagian padat ya, bagian padat dari hewan yang terpisah di saat hidupnya. Fahuwa kamaitati. Maka bila demikian hukum kulit itu sama seperti bangkainya. Jadi dikarenakan ular ini bangkainya najis, maka menurut Ibnu Hajar kulitnya juga najis karena kulit merupakan sesuatu yang sesuatu yang padat ya. Jadi ini sekaligus menyanggah dari fatwa dari ulama pertama tadi yang menyamakan antara kulit dengan arok, arok atau keringat ya. Jadi menurut Ibnu Hajar menganggap jauh kesamaan antara kulit dan keringat karena memang beda jenis ya, beda sifat. Kalau kulit ini benda padat, kalau keringat benda cair. Wa qala aidan law naza kalbun aw khinzirun ala adamiyah fa waladat adamiyan kanal waladu najisan. Ibnu Hajar juga menambahkan penjelasan. Bila ada anjing atau babi jantan yang berhubungan badan dengan manusia, manusia tentunya perempuan ya. Adamiyah, jadi naza ini artinya berhubungan badan ya. Fawaladat adamian, lalu dari hubungan antara manusia dan anjing atau babi itu melahirkan manusia. Kanal waladu najisan, maka anak itu hukumnya najis. Jadi perkawinan silang antara anjing atau babi dengan manusia bila melahirkan anak, maka anak itu hukumnya najis. Wa ma'adzalik huwa mukallafun bisholati wa ghairiha. Akan tetapi dia dituntut untuk menjalankan syariat seperti normalnya manusia. Jadi ini ada hukum yang berbeda dari yang lain ya. Normalnya manusia itu hukumnya najis, hukumnya suci ya. Normalnya manusia ini hukumnya suci. Tetapi ada satu permasalahan, yaitu manusia yang terlahir dari perkawinan silang antara anjing atau babi dengan perempuan, ini hukumnya najis. Dan mengapa anak dari anjing atau babi ini masih diperintahkan untuk menjalankan syariat, masih mukallafun bisholati wa ghairiha? Alasannya karena taklif atau beban syariat itu acuannya adalah akal ya. Acuannya adalah akal. Jadi selama manusia akalnya masih normal, maka selama itu pula dia wajib menjalankan syariat-syariat Islam. Jadi dikarenakan anak yang terlahir dari anjing atau babi ini memiliki akal, maka walaupun dia hukumnya najis, akan tetapi dia tetap diharuskan menjalankan sholat dan ibadah-ibadah lain seperti manusia normal lainnya. Wa dhahirun annahu yu'fa amma yuttaru ila mulamasihi. Dan bagian tubuh dari anak tadi yang pasti tersentuh ya. Bagian tubuhnya yang pasti tersentuh dalam arti tidak bisa menghindari menyentuhnya, itu hukumnya ma'fu. Jadi badannya najis, tetapi bagian-bagian yang tidak bisa dihindari menyentuhnya ini dima'fu ya. Wa annahu tajuzu imamatuhu itla'i adat 'alaihi. Dan ia sah menjadi imam sholat ya. anak yang terlahir dari perkawinan silang antara anjing atau babi dengan perempuan itu sah menjadi imam sholat. Alasannya itla'i adat alaihi, sebab sholat yang dilakukannya tidak harus diulangi, sholatnya sah dan tidak harus diulangi. Oleh karena itu dia boleh menjadi imam sholat. Waduhuluhul masjidah haythularutubah lil jama'ati wa nahwiha. Dia juga diperbolehkan masuk ke masjid untuk melakukan sholat, untuk melakukan sholat jamaah atau untuk keperluan yang lain ya. Keperluan yang lain bisa i'tikaf ataupun sholat ya. Dengan catatan haitsu la rutubata, selama masjid dan tubuhnya kering. Artinya kalau masjidnya basah atau tubuhnya basah, maka dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Contoh bagian yang pasti tersentuh ya. Tadi dijelaskan di makfu terkhusus ma yutoru ila mulamasihi, bagian yang pasti tersentuh. Itu contohnya misalkan budaknya. Jadi anak tadi, anak yang hasil perkawinan antara babi atau anjing dengan manusia tadi, misalkan dia memiliki budak perempuan, kemudian dia berhubungan badan dengannya. Tentunya bagi budak perempuan itu tidak bisa menghindari sentuhan dari anak tadi ya. Jadi contoh bagian yang pasti tersentuh itu misalkan budaknya yang berhubungan badan dengannya. Ini menurut pendapat yang memperbolehkan dia memiliki budak untuk tujuannya untuk berhubungan badan. Menurut pendapat Ar-Romli, hukum anak yang terlahir dari hubungan silang, perkawinan silang antara tadi manusia dan anjing atau babi, ini menurut Imam Romli hukumnya suci, tidak seperti di keterangan Fathul Mu'in ya. Kalau di Fathul Mu'in hukumnya najis, tapi menurut Imam Romli hukumnya suci bila berbentuk manusia. Jadi Imam Romli ini yang menurut beliau yang menjadi rincian hukum, yang menjadi acuannya adalah bentuknya. Kalau memang bentuknya manusia berarti hukumnya suci. Dan bila tidak berbentuk manusia, maka hukumnya najis ya. Hukumnya najis dan tidak ditaklif. Kalau hukumnya tidak manusia, menurut Imam Romli tidak bisa ditaklif, tidak bisa diwajibkan melakukan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, walaupun bisa berbicara, ya. Walaupun bisa berbicara, walaupun memiliki akal, dan walaupun dia balik seperti baliknya manusia yang lain. Sebab acuan dari Imam Romli tadi, yaitu bentuknya tidak berbentuk manusia. Jadi dalam hal ini, antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, kembali ada perkhilafan ya. Ada perkhilafan antara keduanya. Kalau Ibnu Hajar tadi berpendapat bahwa yang menjadi acuan apakah anak itu ditaklif melakukan ibadah atau tidak adalah akalnya. Kalau memiliki akal berarti dia ditaklif melakukan syariat. Kalau tidak maka tidak. Tetapi kalau menurut Imam Romli tergantung bentuk dari anak itu. Kalau bentuknya manusia, dia hukumnya suci dan seperti manusia normal. Dan kalau tidak manusia, dia hukumnya juga tidak seperti manusia yang lain. Walaupun bisa berbicara, memiliki akal, dia tetap tidak ditaklif melakukan ibadah. Dan hukum anak tadi itu tidak halal dinikahi ya. Jadi tidak halal menikah dengannya, baik dia berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Dikarenakan salah satu dari orang tuanya itu merupakan jenis yang tidak halal dinikahi. Karena memang salah satu orang tuanya adalah anjing atau babi ya, sehingga dia tidak halal menikah dengan manusia yang normal. Dan dia harus dikisos, ia harus dikisos. Ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang yang dihukum apa saja yang dimiliki oleh anak yang terlahir dari perkawinan silang antara manusia dan kalep atau khinzir ya. Jadi yang pertama tadi, hukum yang pertama tadi, tidak halal menikah dengannya, baik laki-laki atau perempuan, sebab salah satu dari orang tuanya merupakan jenis yang tidak halal dinikahi. Kemudian hukum yang kedua, dia harus dikisos. Dikisos artinya dihukum pancung bila membunuh seorang yang merdeka. Jadi dalam hal hukuman pancung, hukuman kisos, jinayat, dia seperti orang normal yang orang normal yang lain ya. Akan tetapi bila ada orang yang membunuhnya, bila ada orang yang membunuhnya, pelaku pembunuhan tidak mendapatkan hukum kisos. Jadi dalam hal kisos ini hukumnya sama dengan manusia normal, hanya terkhusus bila dia menjadi pelaku ya. Bila dia menjadi pelaku, dia dikisos. Tapi bila dia menjadi korban, pelakunya tidak mendapatkan kisos. Kemudian hukum yang selanjutnya, dia diperbolehkan memiliki budak ya. Dia diperbolehkan memiliki budak perempuan untuk berhubungan badan. Ini disebut dengan at-tasarri. Tasarri itu memiliki budak yang tujuan memilikinya itu agar bisa berhubungan badan dengannya. Dan ia juga diperbolehkan menikahkan budaknya. Jadi walaupun tadi hukum yang pertama dia tidak boleh dinikahi, tetapi apabila dia memiliki budak, dia boleh menikahkan budaknya. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan menikahkan mantan tuannya. Mantan tuannya yang perempuan ya. Jadi semisalkan anak tadi dia berstatus budak dan dimiliki oleh perempuan, kemudian dia dimerdekakan oleh perempuan itu. Itu dalam hal wali nikah, itu seorang yang pernah memiliki budak, perempuan yang pernah memiliki budak, nanti budak yang dulu pernah dimerdekakannya ini bisa menjadi wali nikah ya, bisa menjadi wali nikah. Akan tetapi khusus untuk anak tadi, anak hasil perkawinan silang tadi, ini tidak bisa menikahkan mantan tuannya yang berjenis kelamin perempuan atau biasa dikenal di istilah fikih dengan al-atiqah ya, al-atiqah. Dan itu tadi hukum dari perkawinan silang antara manusia dengan anjing dan babi. Kemudian ada juga pembahasan di dalam kitab fikih, yaitu perkawinan antara dua hewan yang halal dikonsumsi ya. Kalau tadi kan hewan yang tidak halal dikonsumsi bahkan najis ya. Sekarang membahas tentang bila ada perkawinan antara dua hewan yang halal dikonsumsi dan melahirkan manusia, maka hukum anak itu suci dan halal dimakan ya. Jadi ada manusia yang terlahir dari dua induk yang berupa hewan yang halal dikonsumsi. Anak itu hukumnya suci dan halal dimakan. Jadi ada penggambaran manusia yang halal dimakan, yaitu manusia yang terlahir dari dua hewan yang halal dimakan. Dan hukum ini tetap berlaku walaupun dia hafal Al-Quran dan menjadi khotib ya. Jadi andai kata ia hafal Al-Quran dan menjadi khotib sekaligus menjadi imam sholat Idul Adha, kita boleh menyembelihnya sebagai kurban setelahnya. Jadi ada teka-teki fikih ya, ada teka-teki fikih. Nah, teka-teki fikih itu biasanya diistilahkan dengan ilghos ya, ilghos atau alghos. Kalau alghos itu jamak dari laghzun, kalau ilghos itu masdar, artinya teka-teki. Ada teka-teki fikih yang mengatakan dalam madhab kita ada seorang khotib sholat Idul Adha yang juga sholat bersama kita, lalu kita menyembelihnya sebagai kurban. Jadi orang manusia tadi, manusia yang terlahir dari dua hewan yang suci dan halal dimakan, itu menjadi teka-teki fikih, yaitu ada seseorang yang menjadi imam sholat Idul Adha dan dia juga khutbah, tapi setelah melakukan sholat Idul Adha kita menyembelihnya sebagai hewan kurban. Nah, itu teka-teki di dalam kitab fikih ya, yang biasanya dikenal dengan ilghos atau alghos.